Hello, sayang. Selamat Hello. petang, cintaku. Okey, ayang dah tahu. Okey, ni saat ni abang rindu sangat, sangat, sangat, sangat. Tak payah. Lapan juta kali.